بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال بلبركاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami ketika kami musafir, ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, supaya kita tidak melepaskan khuf kami selama tiga hari tiga malam, إلا من جنابه, kecuali apabila jenabat, walakin min ghaiqin wa baulin wa naum, tetapi tidak perlu melepaskan khuf kami ketika buang air besar, buang air kecil dan tidur. Qala Abu Isa rahimahullah hadha hadithun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman huwa hadithun hasan al-hadithu akhrajahu an-Nasa'i rahimahullah وأخذته الترمذي مطولا وقد كتبناه وسيأتي إن شاء الله وأخرجه ابن ماجه. نعم. Ini menegaskan apa yang disampaikan kemarin, bahwasanya waktu mengusap al-khuf bagi musafir tiga hari tiga malam, untuk mukim sehari semalam. Yang kedua, yang membatalkan hukum ini adalah jenabah. Dan yang kedua, keluar atau selesai masanya. Adapun buangan kecil, buangan besar, ataupun dan tidur tidak membatalkan hukum ini. Barakallahu fikum. Kalimat kana ya'muruna ila akhirih menunjukkan yang diperintahkan adalah terkait dengan taukid, terkait dengan waktu bagi musafir mengusap sepatu, bukan masah al-khufainya. Barakallahu fikum. Tayyib, hadha wadih. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah rahimahullah, haddathana Hushaym ibn Bashir, qala akhbarana Mansur an ibn Sirin an Aflah مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يأمر بالمسح على الخفين. Beliau memerintahkan untuk mengusap kedua khuf. وكان هو يغسل قدمي, sementara beliau sendiri mencuci kedua telapak kakinya. Faqila lahu bidzalik, maka tanyakan kepada beliau tentang masalah ini, kaifa ta'muru bil mashi wa anta taghsil wa anta tughassil, bagaimana engkau memerintahkan orang mengusap sepatu sementara engkau sendiri mencuci kedua kaki kamu. Faqala, beliau mengatakan, bi'sa mali, sungguh amat jelek diriku ini. In kana muhannatan lakum, kalau diri ini memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada kalian, dengan rasa ini. Wa ma'samatan 'alayya, tapi menjadi perkara dosa atas aku. Muhannad di surah di bawah itu, in kuntum tahna'una bir-rukhsah wal ithm 'alayya. Kamu yang enak mendapatkan rukhsah sementara aku berdosa. Jelas sekali. Qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu wa ya'muru bi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan memerintahkan sahabat melakukannya. Walakin hubbita ilayya al-wudu, tetapi aku lebih dicintai, lebih disukai, lebih dibikin cinta kepada aku berwudu. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih. Ini muncul permasalahan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, al-mashu awil ghusl, mengusap kedua khuf atau mencuci kedua telapak kaki. Pendapat yang sahih yang rajih, barakallahu fikum, ala hasabil hal, tergantung keadaan antum ketika itu. Kalau posisinya antum sedang memakai khuf dan berlaku pada antum ahkam mengusap khuf, maka al-afdal laka hina idhin al-masah, maka yang lebih utama bagi kamu saat itu mengusap sepatu. Tetapi kalau kondisi kamu ketika itu tidak menggunakan khuf, maka yang lebih afdal bagi kamu ketika itu adalah ghusl qadamai, mencuci kedua telapak kaki. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, wa hadza warraji. Difahami ya? Sehingga bisa jadi engkau memerintahkan orang lain mengusap sepatunya karena dia musafir, atau mungkin yang sedang pakai khuf, sementara kamu sendiri tidak menggunakan khuf. Kamu memerintahkan orang lain mengusap sepatu sementara kamu cuci kedua telapak kaki. Ini tidak bertentangan dikarenakan kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Jangan dipahami salafun salih memerintahkan sesuatu yang tidak mereka kerjakan atau mencegah dari sesuatu sementara mereka mengerjakan. Tidak demikian keadaannya. Itu mereka jauh dari sifat yang demikian, jadi kondisinya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala, qala Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Bashar wa Bishr ibn Hilal as-Sawwaf, قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن أبو الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه بسيب اليوم بغن رخصة بكي مسافر apabila dia sudah berwudu dan telah mengenakan dua khufnya, thumma ahdatha wudu'a, kemudian dia berhadas dan harus berwudu lagi, ayyam saha thalafata ayyamin wa layaliyahunna, dikasih rukhsah untuk mengusap sepatu 3 hari 3 malam, walil muqimi yawman wa laylah, sementara bagi yang mukim sehari semalam. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan, wa Muhajir wa Ibnu Makhlad Abu Makhlad mukhtalafun fi, wa zahir anna haditsahu la yanzuru anil hasan. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang kaifiyah dan kapan orang itu mulai mengusap khuf. Ini pernah disampaikan sebelumnya. Khulasanya adalah, bagi antum yang ingin menerapkan hukum ini, persyaratannya ialah khuf dalam kondisi suci. Yang kedua, sebelum antum memakainya, antum berwudu terlebih dahulu. Antum berwudu dengan sempurna, baru antum pakai khufnya. Khufnya juga suci. Baik, baru ketika antum batal wudunya, hendak berwudu lagi untuk sholat atau yang lainnya, ketika itulah setelah dimulainya anda mulai mengusap khuf. Hitung 24 jam ke depan sehari, kali 3, 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Paham dong? Antum dari subuh misal berwudu, lalu wudu sempurna ya sampai kaki ini, sampai sisa kakinya, lalu antum mengenakan khuf sebagai seorang mukim. Ketika antum sekarang masih belum batal, antum masih pakai khuf. Ketika antum itu batal wudunya dan hendak berwudu, ketika itulah anda memulai mengusap khuf. Ketika itu pula dihitung start waktunya. Antum batal misalkan jam 6 pagi, antum berwudu. Ketika wudu antum mengusap khuf dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan hari, itu 24 jam untuk mukim. Kalau musafir 3 hari berturut-turut. Difahami insyaallah. Selama itu pula anda mendapatkan rukhsah mengusap al-khuf. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Jadi jangan sampai salah penerapan. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita, semuanya sama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mashu 'ala dhahir khufay. Mengusap bagian atas khuf. Baik, jadi tidak kemudian untuk usap semuanya dari mulai atas, samping kanan, samping kiri, bawah, lah. Tapi yang diusap bagian atasnya saja. Baik, ketika antum berwudu, tinggal kaki yang ada khufnya, antum ambil air, antum basahi ini air telapak tangan antum, kemudian bagian atasnya antum usap. Ini kaki. Yang kiri juga sama. Cukup satu kali usapan saja. Karena mau pakai kaki enggak sopan ya. Nah, ini kaki saya. Cukup hanya mengusap bagian atasnya saja. Ini adalah tasyri', pensyariatan, sifatnya ta'abbudi, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menggunakan akal, mestinya yang selama ini diusap bagian bawah, karena bagian bawah yang menginjak-injak segala sesuatu, bagian atas tidak kena apa-apa. Tapi syariatnya menyatakan usap bagian atas. Hadis yang menyebutkan mengusap bagian atas dan bawah tidak ada yang sahih. Barakallahu fikum, sehingga tidak diamalkan. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حافظ بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata لو كان الدين بالرأي, kalau agama itu dengan rayu semata, لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه, niscaya bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Waqad ra'aytu Rasulullah SAW yamsahu 'ala dhahri al-khufay, namun sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sepatunya. Qala Allah Ta'ala haddathana Muhammad bin Rafi', qala haddathani Yahya bin Adam, qala akhbarana Yazid bin Abdul Aziz عن الأعمش في إسناده بهذا الحديث قال دعنا لفات ما كنت أرى baqinal qadamaini ila haqabil rusul. Sungguh tidaklah aku dulu memandang bagian bawah kedua telapak kaki, melainkan itulah yang lebih layak untuk dicuci. Hatta ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala dhahri khufayhi, hingga aku menyaksikan sendiri Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sepatunya. Warwahu waqi'an ila masqal, kuntu ara anna batinal qadamaini haqqu bil masih min zahirihima. Aku dulu berpendapat memandang bahwa sebagian bawah kedua telapak kaki lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Hatta ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala wajhihima, hingga aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas keduanya. Qala waqi' yani al-khufayn, wa rawahu Isa bin Yunus anil amash tamarahu waqi'. Qala syirahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih رجاله رجال الصحيح إلا أبي الخير وقد وثقه ابن معين كما في تهريب التهريب انتهى. نعم sehingga babnya ta'abudi, sifatnya murni ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ibadah dalam bentuk mengusap sepatu. Baik, ketika syariatnya mengatakan bagian atas, bagian atas kamu kerjakan sambil menyatakan dan meyakini sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Jangan menggunakan akal. Asar ini walaupun berkaitan dengan masalah khuf, namun dipakai oleh para ulama untuk semua bab, bab-bab agama. Baik, untuk menegaskan pentingnya menggunakan asar dalam beragama. Larangan menggunakan ra'yu dalam beragama, dalam semua bab, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara ahkam, dalam perkara muamalah, dalam semua hal. Agama bukan menggunakan ra'yu, tapi menggunakan dalil. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala at-tayammum. Yang berikutnya adalah tentang masalah tayammum. Tayammum ini barakallahu fikum sebagai pengganti wudu atau mandi. Tayamum ini sebagai pengganti wudu atau mandi. Yang pertama, ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air dan orangnya sudah maksimal di dalam mencari air atau mengusahakan air, enggak ada, namanya inda fuqdanil ma, enggak ada air, maka tayamum. Atau yang kedua, ketika tidak mungkin menggunakan air, imma limaradin, mungkin karena sakit. Kalau menggunakan air memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Wa imma li khawfi adu, atau dikatakan takut dengan musuh, yakni ada air tapi airnya jauh dari rumahnya kamu, menuju ke sana harus menghadapi musuh. Atau li khawfi sabu, takut adanya hewan buas. Atau semisalnya ada air tapi untuk menuju ke sana itu betul-betul melewati hadangan-hadangan yang menyeramkan, banyak hewan buas dan segala macam untuk menuju ke sana, maka tidak bisa memakai air, ganti dengan tayamum. Tayamum gantinya wudu bagi yang hadas kecil, dan gantinya mandi bagi yang hadas besar, baik junub atau haid atau nifas. Baik, setelah itu silakan Anda bisa menggunakan tuh sholat dan segala macamnya dengan tayamum, dan terus bisa mengerjakan tayamum selama tidak ada air atau selama tidak bisa menggunakan air. Baik, dan hukumnya juga sama, satu kali tayamum selama belum batal bisa digunakan untuk lebih dari satu sholat, sama kayak berwudu. Atau misalkan sebelum maghrib gak ada air atau gak perlu pakai air tayamum, bisa dipakai untuk maghrib dan terus sampai isyaknya dengan tanpa tayamum baru. Ada wuraji dikarenakan yakum maqamul wudu, tayamum posisinya sebagaimana berwudu. Barakallahu fikum. Ya juz. Nah, begitu ada air atau dia langsung atau dia bisa menggunakan air, maka wajib wajib langsung pakai air. Kalau misalkan dia dulu jenabat, wajib langsung mandi jenabat ketika itu. Atau dia mandi haid atau mandi nifas, langsung wajib mandi nifas. Ketika datang waktu sholat, wajib berwudu. Tayamumnya otomatis batal dengan adanya air atau dengan bisa menggunakan air. Ini hukum berlaku untuk laki-laki dan wanita dalam kondisi mukim atau kondisi musafir, hukumnya sama. Kemudian tayamum barakallahu fikum itu menggunakan yang namanya debu. Tayyib, debu yang ada di atas permukaan tanah dan permukaan manapun yang mengandung debu itu cukup untuk sebagai tayamum. Kalau tanpa debu tidak sah. Antum tayamum lantainya antum melingking celong, tidak ada sama sekali debunya, maka tidak boleh dan tidak sah antum tayamum di keramiknya antum. Antum punya tembok, temboknya antum masya Allah keramikan semua atau dicat kayak gini nih, kinclong, tidak ada debunya, maka tidak sah tayamum dengan itu. Harus dengan su'idan tayyibah, fatayammamu su'idan tayyibah, dengan debu yang suci. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah ya. Tayamum barakallahu fikum hanya satu kali tepukan. Darbatun wahidatun lil wajhi wal kafain. Satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Baik, baca bismillah sebagaimana adanya kewajiban baca basmalah sebelum berwudu. Beberapa tangan ditepukkan di tempat yang ada debunya. Ketika debu yang menempel ini terlalu tebal, bisa ditiup dengan mulutnya tuh, diperingan dengan tiupan. Dan kalau tipis, tidak usah. Langsung yang pertama diusapkan pada wajah. Satu kali usapan rata. Kemudian langsung mengusap punggung, telapak kanan, telapak tangan kanan menggunakan bagian dalam telapak tangan kiri. Sekali usapan, kemudian dibalik. Mengusap punggung, telapak tangan kiri menggunakan bagian dalam telapak tangan kanan. Hanya sekali usapan saja. Selesai. Dan hanya sampai pada telapak tangan, bukan sampai siku. Paham ya? Hanya telapak tangan saja. Setelah itu Anda berdoa seperti doa setelah berwudu. Paham? Cukup. Itu untuk hadas kecil. Seperti itu pula untuk hadas besar. Ketika antum jenabat atau perempuan mau mandi haid dan mandi nifas, cukup dengan cara seperti itu. Dengan niat yang pertama dengan niat wudu atau niat jenabat atau niat mandi haid dan nifas. Hanya itu. Sudah dinyatakan Anda bisa sholat. Baik, terkait dengan keluarga, dengan tayamum, sudah bisa Anda mengumpuli istri Anda. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Difaham insyaallah ya. Ini berlaku untuk wanita dan pria. Tata caranya semuanya sama. Jangan kemudian debunya diusap-usapkan di kepalanya antum, di rambutnya antum. Itu khilafus sunnah. Wudu. Apalagi antum tahu-tahu berguling-guling di dalam debu. Hah? Kayak kaos oblong gitu ya. Atau malah enggak pakai kaos gitu langsung berguling-guling dalam debu kayak kayak apa? Kayak kucing atau kayak kibar. Hah? Ada wudu. Khilafus sunnah dalam perkara ini. Ya betul. Darbatun wahidah lil wajhi wal kafain. Satu kata tepukan untuk wajah dan dua telapak tangan. Hadir yang menyebutkan dua tepuk, satu tepuk untuk wajah, satu tepuk untuk telapak tangan, hadir wahid. Tidak diamalkan barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Husayn bin Muhammad, qala haddathana Israil, an Nabi Ishaq, an Abu Burda, an Nabi Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, wa'titu khamsan, aku diberi lima perkara oleh Allah Azza wa Jalla. Wa'ithu ilal ahmari wal aswad, aku diutus kepada yang merah dan kepada yang hitam. Atau memaknakan al ahmar adalah al insan, wal aswad al jin. Diutus kepada bangsa manusia dan jin. Ada lagi mengatakan al-ahmar al-ajam, al-aswad al-arab. Diutus kepada bangsa ajam dan bangsa arab. Intinya diutus kepada semua umat manusia dan jin, arabnya dan ajamnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, wajuhiyat liyal ardu dhuhuran wa masjidat, dan dijadikan untuk aku al-ardu, bumi ini, tahuran sebagai yang bersuci, wa masjidan, dan sebagai masjid tempat salat. Kata-kata al-ard disebutkan dalam apa namanya, keterangan yang lain, ialah turbatuha, turabnya, debunya. Tahura untuk bersuci, yakni untuk tayammum. Hadza wa syahid. Masjidan untuk masjid, yakni untuk tempat salat. Sehingga kapanpun waktunya umatku mendapati salat, maka kerjakanlah di sana. Ada air, pakai air. Tidak ada air, menggunakan tayammum, dan bisa mengerjakan salat di tempat manapun. Kecuali satu, maqbarah. Dua, hammamat. Ya. Tiga, mawdu'un najasat. Ayat. Qala wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi aku ghanimah. Walam tahilla liman kana qabli, dan ghanimah tidak halal bagi nabi-nabi sebelumku. Wa nusirtu bir-ru'b syahra, dan aku dibantu, ditolong oleh Allah dengan ru'ab, rasa takut yang menghinggapi musuhku, syahra, sebulan sebelum perang dengan aku. Wa yahtudu syafa'ah, dan aku diberi syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Qala wa laysa min nabiyyin illa wa qassara syafa'atah, tidak ada seorang nabi pun melainkan sudah meminta syafaatnya kepada Allah. Wa inni akhfa'tu syafa'ati, sementara aku simpan syafaatku ini. Qala thumma ja'altuha liman mata min ummati lam yushrik billahi syai'a, kemudian aku jadikan syafaatku nanti untuk siapa saja yang mati dari kalangan umatku yang tidak pernah syirik kepada Allah sedikitpun. Di sebuah dalam lafaz yang lain, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang mati membawa dosa besar dari kalangan umatku. Apa syaratnya? Tidak pernah syirik. Al-hadith qal-hadith ibn Kathir rahimahal kasirihi تفرد بي أحمد وقال وهذا إسناد صحيح ولم أره مخرجوه إن هذا yang sahih, dan aku sudah melihat para ulama-ulama yang lain mengeluarkan ini hadis dalam buku-buku mereka. قال عبد الرحمن الحديث على شرط الشيخين, هذا مفهوم شهيدnya mereka kata-kata وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المنطقة حدثنا محمد disebutkan di bawah itu Ibnu Yahya An-Naisaburi atau disebut dengan Muhammad bin Yahya al-Buhli. Qala haddathana Hajjaj al-Anmati, qala haddathana Hammad al-Thabit bin Salamah al-Thabit, wa Humayd an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ju'ilat li kullu ardin tayyibatin masjidan wa tahura, dijadikan bagi aku semua bumi yang tayyibah, yang suci, sebagai masjid dan sebagai alat taharah. Qala syarahullah hadza hadisun sahih wa Muhammad wa Ibnu Yahya al-Saduri rahimahullahu taala. Apa kata-kata ardun tayyibah ini syartun, tidak semua yang di permukaan bumi, tapi harus yang tayyibah, yang suci, debunya debu yang suci. Baik, kemudian terkait dengan masjidnya, tempat salatnya juga yang tayyibah, yang suci, sehingga yang maqbarah tidak boleh, hammamat tidak boleh, tempat yang najis tidak boleh, harus tayyibah. Hada wadih. Selebihnya dapat jamakum hada. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man sallama ala qadil hajati fala yaruddu alaihi hatta yatayammam. Bab, seseorang yang menyampaikan salam kepada orang lain yang sedang buang hajat, lalu tidak dibalas salamnya sampai dia tayammum. Baik-baikkan, ini semua adalah waliyah. Baik, kondisinya afdal saja. Sebelumnya pernah dibahas di bukan hadis, Rasulullah SAW mendapatkan salam dari salah seorang sahabatnya dari jawab. Beliau sedang buang hajat, ketika sedang buang hajat, sampai beliau selesai bersuci. Ini babnya afdaliyah saja. Ada pun babul jawaz, diperbolehkan menjawab salam walaupun tidak sedang bersuci. Ada ya juz. Baik, terkait dengan mereka yang kepengen suci terlebih dahulu, ada dua keadaan, dan ini tergantung yang mudah bagi dia. Yang utama, wudu terlebih dahulu baru menjawab salam. Yang kedua, tayamum baru menjawab salam. Ini ala hasabil hal, tergantung keadaannya dia masing-masing. Kalau ketika itu ada air, maka berwudu. Dia berwudu dengan sempurna, selesai, baru menjawab salamnya. Atau kondisi kedua, tidak ada air, tidak punya air, tidak ada air, atau tidak bisa pakai air, ada yang salam kepada dia, tidak dijawab, sampai dia tayamum terlebih dahulu. Tayamum baru menjawab salamnya. Ini afdal barakatuhum, dan apakah berwudu atau tayamum ala hasabil hal, tergantung keadaan dia masing-masing. Ada air, wudu. Tidak ada air, tayamum dulu baru menjawab salam. Difahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullah, haddathana Ja'far bin Musafir, qala akhbarana Abdullah bin Yahya al-Barlasi, qala أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد قال إن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال درس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبركاته أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط. رسول صلى الله عليه وسلم baru datang dari tempat buang air besar namanya غائط. Falaqiyahu rajulun inda bi'ri jamal. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang mendapati beliau atau menjumpai beliau di sumur jamal, bi'ru jamal, sebuah tempat ya. Assalamualaikum. Laki-laki itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Falam yarudda alaihi Rasulullah SAW, maka Rasul tidak menjawab salamnya hatta akbar alal ha'iti, hingga beliau menghadap ke arah tembok. Ha'it itu tembok. Baik, pembatas pekarangan itu namanya ha'it. Tembok pembatas pekarangan. Kalau dulu temboknya dari tanah liat, otomatis berdebu. Kalau sekarang temboknya tergantung. Kalau kinclong maka tidak bisa dipakai tayamum. Kalau berdebu bisa untuk tayamum. Qala fa wada'a yadahu al-ha'id. Beliau meletakkan tangannya pada tembok tadi, thumma masaha wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau mengusap wajah dari kedua tangannya. Kata-kata kedua tangan sampai telapak tangan saja disebut dalam riwayat yang lain. Artinya beliau tayamum dulu. Thumma radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajuli salam. Kemudian beliau SAW menjawab salamnya laki-laki tersebut. Qala Syekh rahimahullah, hadza hadithun hasan wa asluhu fi Muslim, dan asal hadisnya sahih Muslim. Intah. Antum mendengarkan ikhwan, kondisinya Rasul tidak ada air. Tidak ada air ketika itu. Lagi selesai buang hajat, ketemu sama orang, disalami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada air, ya sudah, seadanya. Ada tembok, lah mayamu. Mayamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini afdaliyah. Islam insyaAllah ya. Kalau misalkan lagi keluar dari sakan, laisa alaika wudu, kamu gak punya berwudu, gak punya wudu. Baik, antumnya mau ke lapangan sebelah nih, ngapain? Nah, momen basket atau apa gitu. Ada yang salah. Assalamualaikum ya fulan. Waduh, iya apa ini? Sudah, langsung antum tayamum di depan itu. Yang penting suci. Yang penting suci. Jangan tayamum bekas itu loh ya. Nah, suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu afdal. Si. Atau ke belakang lari, mundur dulu, balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga boleh, karena ada airnya. Tapi kalau spontanitas, bisa menggunakan wudu. Itu afdal. Apa? Mengenai itu afdal. Kalau tidak, langsung jawab salam, tidak ada masalah. Difahami insyaAllah ya? Kacim. Difahami insyaAllah ya? Afdal. Nah, selama ini yang terjadi ngaku aja ya, kita sering kalinya atau mungkin selama ini hanya mengerjakan yang jawaz. Ya mana? Yang boleh. Ya, faham. Ya, alhamdulillah ya, kamu jawab salam. Yang penting jangan sampai yang haram yang terjadi. Tapi perlu untuk diamalkan dan dipraktekkan kondisi yang afdol tadi, supaya pernah mengamalkan sunnah Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila ponya ada apa nih orang? Disalami kok tahu-tahu tayamum. Tanya kayak sama dia. Hadza afdal. Ini yang afdal. Dipahami? Amalkan yang afdal walaupun cuma sekali supaya antum menjadi ahli sunnah yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini sin, jangan malu-malu. Waduh, banyak orang nih mosok tahu-tahu tayamum. Nanti diketawain. Jangan diketawain. Yang lain harus bersyukur pada dia. Jazakallahu khair ya akhi, Allah yafarifik, ahsanta. Ambil tabi sunnah. Kamu mengamalkan sunnah. Jangan diketawain. Kayak anak-anak MTF, anak-anak lugha dan segala macamnya itu. Nah, itu lebih ya ikhwan. Itu bukan ahli seorang talib ilm. Malah diketawain. Jangan diketawain. Ini lagi mengamalkan sunnah. Antum juga mengamalkan yang sama. Maka dihidupkan sunnah supaya dapat barokahnya. Qala rahimahullah ta'ala, lanjut. Terus ya. Terus. Jamnya belum selesai. Targetnya bukan berapa halaman yang dibaca, tapi sudah masuk waktunya atau belum. Gitu ya. Al-Malik rahimahullahu taala, al-ma'u minal ma'i mansukh. Air dari air itu hukumnya sudah dimansukh, dihapus. Air dari air. Al-ma' yang pertama adalah ma'ul ghusl. Al-ma' yang kedua ma'ai al-mani, khurujul mani. Baik, mandi jenabat itu dikarenakan adanya air mani yang keluar. Gitu kan ya? Jangan salah ya, Pak. Iya. Baik. Ini dikatakan oleh Syekh rahimahullah mansukh. Dikarenakan hadis yang akan dibawakan nanti insyaallah taala. Mansukh. Artinya ini mansukh terkait dengan satu kondisi. Artinya ketika ada seseorang yang mengumpuli istrinya tapi tidak keluar, tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi janabah walaupun tidak inzal. Ada hadis yang lain yang menyatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah SAW, "Idza taqal khitanani faqad wajib al-ghusl." Kalau ketemu dua khitan, maka wajib mandi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Wa illam yunzil," walaupun tidak inzal, tidak sampai keluar. Baik, untuk yang ini na'am. Hadis al-ma'u minal ma' dimansuh dengan ini. Untuk kondisi ini. Difahami insyaAllah ya? Kondisi ini. Ada sebuah kondisi barakallahu fikum di mana ini diamalkan oleh para ulama. Al-ma'u minal ma' masih muhkam. Masih di ada hukumnya, belum dimasuk hukumnya. Tapi untuk sesuatu yang kondisional, yaitu terkait dengan masalah mimpi basah. Mimpi. Seseorang laki-laki yang bawa mimpi di malam hari dalam tidurnya, mimpi basah. Apa hukumnya? Apakah dia setelah bangun wajib mandi atau tidak? Menggunakan riwayat ini, al-ma'u minal ma'. Kalau kamu mimpi ternyata kamu lihat ada air yang keluar, maka wajib mandi. Kalau antum bermimpi, antum bangun tidak ada yang basah, maka tidak ada kewajiban mandi. Dipahami ya? Mau menggunakan riwayat ini, al-ma'u minal ma', untuk khusus kasus mimpi basah. Saya antum, ada berkait dengan masalah bunga basuki, maka mansukh. Qala rahimahullah ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad bin Mihran al-Bazzar al-Razi, qala haddathana Mubashir al-Halabi, an Muhammad Abu Ghassan, an Abi Hazim, an Sa'an Sa'ad bin Sa'ad, qala haddathana Ubay bin Ka'ab, kata Sa'ad bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu, berkata telah menceritakan kepada aku Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون بسنة فتوى ينتهل برك فتوى كان أن الماء من الماء بسنة آير إذن آير كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام إذن رخصة ينتهل رسول برك في أول الإسلام ثم أمر بالإغتسال بعده. Kemudian beliau memerintahkan untuk mandi setelah itu. Ada wabah. Kata-kata ini menunjukkan mansukh. Tapi pada sebagian kondisi masih muhkam. Yakni pada kondisi hukum orang yang mimpi basah. Qala syekhu rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih ala syartis syekhain, Abu Bashir wa Ibn Ismail, wa Muhammad Abu Ghassan, wa Muhammad bin Mutarif, wa Abu Hazim wa Salama binti Dinar, وأخذ النسائي وأخذ الترمذي رحمه الله تعالى فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن زيد بن سعد عن ابن كعب فذكره ثم قال قطع الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه فقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس به. وأخرج الترزاق عن معمر الزهري ولم يذكر أبي tidak menyebutkan sahabat Ubay, yakni Abu Ruzak mengeluarkannya termasuk musnadnya atau hadisnya Sahal bin Sa'd Sa'idi, sementara yang lainnya dari Sahal bin Sa'd dari Ubay bin Ka'ab. Qala wa qala Ibn Abi Shaybah min hadith Abdullah ala an ma'mar bihi wa lam yadhkur Ubayyan intaha. Hadha wadih, khulasanya seperti yang dijelaskan di awal tentang masalah al-ma'u minal ma'u. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Hada kafi subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu hamidakum wallahu ta'ala.